إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار ومن كل قول وعمل يقرب إلى النار إنه ولي ذلك والقادر عليه Jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tabarakallahu fiyya wa fikum. Segala pujian, sanjungan dan pengagungan, serta pembesaran yang tertinggi hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya yang menghendaki. Sehingga sampai pada detik ini, kita masih melanjutkan sisa-sisa dari umur kita yang entah kapan berakhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghendaki dan memilih kita semua. Sehingga pada hari ini kita berada di tempat yang mulia di muka bumi, yaitu masjid. Dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ibadah yang mulia, yaitu solat Jumat secara berjamaah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kecerdasan kita. Di luar sana banyak orang yang lebih kuat, banyak orang yang lebih cerdas dibanding kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memilihnya. Karena nikmat yang satu ini hanya Allah peruntukkan kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah inginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fiya wa fikum. Selaku khatib, tidak lupa saya ingatkan pertama kali untuk diri saya pribadi, kemudian kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, karena mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, karena takut akan iqab, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan takwa Allah, bertakwa kepada Allah adalah ayyudkar wa la yunsa, wa yuta'a wa la yu'sa, wa yushkar wa la yukfar. Takwa kepada Allah adalah senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Senantiasa bersyukur kepadanya dan tidak kufur kepadanya. Senantiasa taat kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridai Islam menjadi agama bagi kalian. Maka dari ayat ini sangat jelas dan gamblang penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita akan begitu sempurnanya Islam, sehingga tidak membutuhkan tambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Dan Islam adalah agama yang telah Allah Subhanahu wa taala ridai. Seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan umat untuk umat Islam. Maka seorang muslim seharusnya bangga dengan agamanya dan tidak melirik kepada agama selain Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Seorang muslim dan muslimah hendaknya bangga dengan agamanya dan tidak perlu lagi latah, mencontek ataupun ikut-ikutan dengan agama yang lainnya. Bahkan yang wajib adalah seluruh agama di muka bumi ini, seluruh adat istiadat, seluruh kebiasaan yang ada di muka bumi ini hendaknya tunduk di bawah aturan syariat Islam. Karena dia merupakan syariat yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung di dalam Al-Qur'an, memperingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak melirik agama selain Islam, tidak tasabbuh, tidak lata dan ikut-ikutan kepada selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka itu orang-orang Islam seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jangan mereka mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada para sahabat bagaimana mereka dilarang oleh Allah untuk mengikuti kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek dan memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u." Dan janganlah kalian wahai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, para sahabat, jangan kalian mengatakan ra'ina. Karena itu ucapannya orang-orang Yahudi sengaja dia pakai untuk memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu durna wasma'u. Tapi katakanlah undurna wasma'u. Padahal hakikatnya ini sama. Makna daripada lafaz ini sama. Namun ra'ina ini adalah lafaz yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek, mencela dan mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun dilarang oleh Allah untuk menggunakan kalimat ini karena ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka ini merupakan pondasi, kaidah umum, kaidah yang sangat agung di dalam agama kita. Larangan untuk bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir, dan hendaknya seorang muslim bangga dengan agamanya dan merasa cukup dengan syariat yang Allah turunkan. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang tidak mengerti akan hal ini. Banyak kaum muslimin karena jauhnya mereka dari ilmu agama, sehingga mereka pun jauh dari kaidah dan pondasi yang agung ini. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Madinah pun tahu akan kaidah ini. Tahu akan pondasi agung ini, bahwasanya umat Islam betul-betul tidak ingin menyerupai orang-orang di luar Islam. Sebagaimana di dalam hadis Anas radhiyallahu an, yang mana disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka haid, maka mereka pun menjauh dari istrinya. Mereka tidak mau makan bersama dengan istrinya. Dan mereka tidak mau berkumpul dengan istrinya di dalam rumah. Betul-betul menjauh dari istrinya ketika istrinya haid. Maka para sahabat pun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebenarnya bagaimana sikap kita kepada istri yang sedang haid. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu ya Nabi Muhammad tentang wanita haid. Katakan itu adalah kotoran. Haid itu adalah kotoran. Maka jauhilah wanita dari tempat keluarnya haid tersebut. Maknanya jangan kamu berjima ketika haid. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu yang sementara haid kecuali jima saja. Kecuali hubungan badan. Maka ketika ini sampai beritanya kepada orang Yahudi mengatakan, "Iya, bahwasanya ini Nabi Muhammad, orang ini betul-betul tidak mau untuk mencocoki kami dalam perkara apapun. Betul-betul orang ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan ada suatu perkara yang ada pada kami kecuali dia pasti menyelisihinya." Maka orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu betul bahwasanya umat Islam betul-betul tidak ingin menyerupai kebiasaan mereka, baik dalam hal ibadah, adapun kebiasaan, adapun dalam hal penampilan, bahkan dalam hal berpakaian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam banyak dalil, di dalam banyak hadis, larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari kaum tersebut. Apa yang merupakan ciri khas baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kebiasaan, adat istiadat yang merupakan ciri khusus orang kafir, ataupun penampilan yang merupakan ciri khusus orang kafir, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan idola kita, panutan kita di dalam beragama, mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, "A'ful liha wa qassus syawarib khaliful majus." Biarkanlah tumbuh jenggotmu, potonglah kumismu, selisihilah orang-orang Yahudi. Selisihilah orang-orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Quhafa, yaitu bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk merubah warna rambutnya yang sudah beruban. Karena itu merupakan kebiasaannya, ahli ibadahnya mereka, ahli kita. Disuruh merubah. Rubahlah warna rambutmu yang sudah memutih tersebut. Dan jauhilah warna hitam. Jauhilah warna hitam. Maka dari dalil-dalil ini jamaah sekalian, hendaknya kita selaku seorang muslim berusaha untuk menjauhi seluruh bentuk tasabbuh, seluruh bentuk latah, ikut-ikutan kepada orang-orang kafir. Dan hendaknya kita bangga dengan agama kita. Seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang Allah turunkan dari syariat ini adalah kebaikan. Asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatu khalisah aw rajihah wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisah aw rajihah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan suatu perkara kecuali di balik perkara tersebut ada kebaikan murni 100% atau kebaikannya mendominasi. Dan tidaklah syariat ini yang Allah turunkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu kecuali di balik sesuatu tersebut ada keburukan 100% ataupun mendominasi keburukan. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadahu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2020. Orang-orang barat, orang-orang di luar Islam memperingati suatu kebiasaan buruk. Mereka mengadakan hari raya yang sangat buruk yang disebut dengan Valentine Day. Valentine, hari kasih sayang, yang hakikatnya ini merupakan perayaan yang akan mengantarkan kepada perzinahan atau mendekati perzinahan. Mereka memviralkan di tengah-tengah umat Islam peringatan Valentine, supaya kaum muslimin, anak-anak muda kaum muslimin, dan para pemudi kaum muslimin ikut serta dan bangga memperingati perayaan tersebut. Maka kita saksikan para pemuda dan pemudi yang belum halal, mereka memperingati hal ini. Mereka sampai tukaran coklat, bahkan tidak sampai di situ, mereka terjatuh di dalam perzinahan. Yang mereka namakan hari kasih sayang, membuktikan cinta. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ini semua adalah seruan-seruan syaitan yang sengaja diviralkan oleh orang-orang barat di tengah-tengah kaum muslimin, agar kaum muslimin meninggalkan agamanya sedikit demi sedikit. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam di dalam Al-Qur'an, "Wa la tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim, kemudian kalian akan disentuh dengan api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, kalau ingin mencari kemuliaan, carilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridu al-izzah falillahi al-izzatu jami'a. Dan barang siapa menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah seluruh kemuliaan tersebut. Jamaah Jumat ini wa rahimakumullah. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin, bahkan pertama kali wajib bagi seluruh pemerintah dan orang-orang yang memiliki kewajiban di dalam hal ini untuk mengingatkan masyarakatnya. Tidak ikut-ikutan, terkhusus kaum muslimin, tidak ikut-ikutan dengan budaya-budaya barat yang mereka sengaja viralkan di tengah-tengah kaum muslimin, agar kaum muslimin mengikuti budaya mereka. Dan kepada, hendaknya kepada para tokoh-tokoh masyarakat, kepada para alim ulama, para ustad-ustad, di antara kewajiban dan PR mereka adalah mengingatkan umat dari penyakit tasabbuh ini. Penyakit tasabbuh yang juga tidak kalah berbahayanya dibanding virus corona yang banyak menjangkiti kaum muslimin. Penyakit latah, apapun yang datang dari barat, mereka langsung telah mentah-mentah. Maka hendaknya para alim ulama, para ustaz, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat mengingatkan umat untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Budaya-budaya barat yang akan menyeret para pemuda dan pemudi jatuh di dalam kebinasaan, terjatuh di dalam perzinahan, atau mendekati hal-hal yang berbau zina. Dan ini tanggung jawab mereka, akan dimintai pertanggungjawaban di Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Dan sebagai tua, hendaknya bahkan wajib memperingatkan anak-anaknya untuk tidak ikut-ikutan di dalam perayaan Valentine ini. Dan siapapun di antara kita yang mampu untuk menyampaikan nasihat ini kepada umat, apakah melalui media sosial ataupun secara langsung, Kita sebarkan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, atau nasihat-nasihat dari para ulama untuk meninggalkan penyakit yang satu ini, penyakit tasyabbuh. Ikut ikutan kepada orang kafir. Karena seorang muslim itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia istiqamah, dia bangga dan dia mengamalkan syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam kejelekan yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam fitnah dan mengistiqomahkan kita di atas agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat al-qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma la dhanba ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la aduwan illa khasamta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.